Apakah Muslim Amerika wajib taat kepada Donald Trump? Ya, Muslim atau kafir dia. Tapi pada dasarnya seorang yang kafir, laisa lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ya. Pada dasarnya seorang yang kafir ketika memimpin muslimin tidak ada kewajiban baiat dan taat kepadanya. Tapi ya, dalam kondisi seperti yang ditanyakan, yakni seorang pemimpin kafir menguasai muslimin, maka di sini ketaatan dengan melihat kepada maslahat-maslahat umum. Ya, bukan karena kita secara syar'i taat kepada pemimpin kafir, baiat kepadanya, bukan. Tapi kita tidak boleh memberontak, tidak boleh membuat kekacauan, tidak boleh berusaha melakukan keonaran-keonaran. Kita tetap berusaha taat kepada peraturan-peraturan yang ada pada perkara-perkara yang baik dan maslahat bagi masyarakat umum. Bukan karena pemimpinnya kafir, ya, di Amerika atau di Inggris atau di mana, kemudian kita selaku muslim yang tinggal di sana bebas melakukan apa-apa. Tidak. Islam tidak mengajarkan demikian. Ya, dan seperti yang diterangkan di beberapa kitab ulama, agar tetap taat dengan landasan kaidah-kaidah umum, maslahat dan mudarat yang dipertimbangkan. Ya. Maka tidak benar kalau sekarang ada muslimin di Amerika tiba-tiba melakukan pemberontakan. Ya, sementara jelas seperti yang ada sekarang akan mudarat bagi masyarakat umum.